Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam suasana yang sangat luar biasa sekali. Di kesempatan kali ini, tim Damai Indonesiaku masih berada di kota Cirebon. Kali ini di hari Minggu yang sangat cerah sekali ini, kita bakal menghadirkan guru-guru kita tentu saja tampil dalam program Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita pahami bersama bahwa Allah sengaja menciptakan segala makhluk yang diciptakan di muka bumi ini secara berbeda. Namanya sama, manusia, kemudian ada hewan ini, tumbuhan ini, namanya sama tetapi beda bentuknya. Demikian juga dengan keyakinan-keyakinan yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Ada banyak agama, ada banyak keyakinan. Justru dengan perbedaan ini, Allah tidak menghendaki perseteruan, tetapi ujian kita adalah mempersatukan perbedaan itu. Insya Allah itulah yang akan menjadi tema bahasan kita kali ini, persatuan dan kerukunan antar umat beragama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita, Ustadz Fikri Haikal dan Buya Yahya. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para habaib, para asatiz, para guru, wabil khusus guru kita Abu Yahya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu bangsa bisa aman, nyaman dan damai kalau masyarakat di dalamnya menjaga tiga macam kerukunan. Apalagi negara kita Indonesia yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang, hanya akan bisa membangun dengan kondisi aman, nyaman dan damai kalau masyarakat di dalamnya, kita semua rakyat Indonesia, bisa menjaga tiga kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Sesama muslim harus saling mengisi, menopang dan menunjang. Kita ini umat Islam keluarga besar. Kalau yang satu sakit, yang lain bisa ikut merasakannya. Kenapa? Itulah fungsi keluarga besar. Saya hari ini hadir di pesantren Al-Bahjah di kota Cirebon. Saya datang ke Cirebon, saya enggak merasa seorang tamu saya. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Karena kita muslim keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Itulah fungsi keluarga besar. Satu badan yang kalau yang satu sakit, yang lain bisa ikut merasakannya. Kenapa? Keluarga besar, satu badan. Maka kerukunan antar umat seagama sangat diperlukan dalam kondisi bangsa kita yang sedang membangun sekarang ini. Umat Islam apapun profesinya, tentu yang halal, semuanya penting. apapun profesinya penting. Tidak ada yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Semua kita umat Islam penting sesuai dengan profesinya masing-masing. Tidak ada yang satu merasa lebih hebat dan lebih penting dari yang lain. Tidak ada. Kenapa? Keluarga besar. Saudara, mobil itu bisa berjalan dengan baik kalau seluruh komponennya kompak. Tapi kalau ada komponen yang merasa lebih hebat, merasa lebih penting dari yang lain, itu mobil alamat sedikit lagi mogok. Misalnya, yang jadi bensin nyombong. Kata yang jadi bensin, ini mobil kalau bukan karena saya, nggak mungkin bisa jalan. Sombong yang jadi bensin. Lah, yang jadi ban dengar. Kata yang jadi ban, sombong kamu bensin. Kamu pikir kamu saja yang penting. Saya tersinggung. Lalu bannya kempes. Kira-kira kalau bannya kempes, mobil bisa jalan apa tidak? Begitulah kita umat Islam ini. Kerukunan antar umat seagama diperlukan. Semua kita penting sesuai dengan profesinya masing-masing. Ayo. Di era bangsa kita yang sedang membangun ini, saling mengisi, saling menopang, saling menunjang. Kalau toh ada perbedaan, silakan, tapi harus tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan. Jelas? Jelas? Nih, kayak dua tangan kita nih, kanan sama kiri. Coba lihat, tangan kanan sama tangan kiri ini berbeda apa tidak nih? Beda, tapi rukun. Saling mengisi, saling menunjang, saling menopang. Kalau tangan kanan gatal, tangan kiri gak perlu diundang. Datang garukin tangan yang kanan. Betul? Artinya apa? Kalau tetangganya sesama muslim sakit, datang tengokin. Gak usah tanya partainya apa. Blegug lah. Mengisi, menopang, dan menunjang. Walaupun berbeda, kita semua penting sesuai dengan profesi masing-masing. Yang kanan kerjaannya bagus-bagus, salaman tangan kanan, ambil kue tangan kanan, tanda tangan kanan, hitung uang tangan kanan. Sementara yang kiri gak pernah protes, tahu diri. Kata tangan kiri, memang tugas saya bagian pembersihan. Tapi yang kanan sayang sama yang kiri. Apa kata tangan kanan? Kiri, kamu sabar saja. Walaupun yang megang uang aku, nanti aku belikan jam, kan kamu juga yang pakai. Sayang yang penting. Yang kaya sayang sama yang miskin. Yang alim ajarkan sama yang awam. Yang sudah berkuasa lindungi rakyatnya yang jelata. Saling mengisi, menopang, dan menunjang. Silakan Mas Agung. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah makna yang dapat kita tarik dari intisari dari guru kita tadi, bahwa ternyata itulah tadi, Allah sengaja menciptakan perbedaan. Bayangkan saja, ketika kita diciptakan berbeda, ternyata memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Semuanya memiliki fungsi. Nah, lantas bagaimanakah ketika kita memahami berbeda dalam hal keimanan, berbeda dalam hal agama, apa yang diberi solusi dari agama Islam ini. Insya Allah kami akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wladimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kerukunan antar umat beragama. Kita sekali lagi penting sekali untuk mengangkat tema ini seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita tadi, bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Allah sengaja menciptakan banyak perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan dalam beragama, perbedaan dalam masalah keimanan. Tetapi jangan lupa, Allah telah menggariskan sebuah koridor yang sangat jelas sekali, yang sangat tegas sekali, antara kebatilan dan kebenaran sampai kapanpun tidak akan bisa menyatu. Inilah yang akan dijelaskan oleh Ustaz Fikri. Silakan. Okay. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, setelah kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama. Di Indonesia paling tidak ada 5 agama besar yang diakui negara. Pemeluk agama-agama ini harus saling menjaga, menghormati, dan memberikan toleransi kepada yang lain. Ayo kita saling menghargai. Mari kita saling menghormati demi pembangunan yang sedang berlangsung di negara ini. Soal toleransi, umat Islam sudah tidak diragukan lagi. Sejarah telah mencatat, di negara mana saja yang mayoritas umat Islamnya terbesar, orang di luar Islam bisa hidup aman, nyaman, damai, tidak diganggu-ganggu. Tetapi sejarah juga yang membuktikan, di negara mana saja yang umat Islamnya minoritas, sedikit, mereka diganggu, dikejar, diburu, bahkan sampai dibantai. Di Indonesia, kalau kita semua tetap menjaga, menghormati, dan saling bertoleransi, insya Allah kehidupan antar umat beragama akan saling terus terjadi. Sebab itu, dalam kesempatan ini saya ingin titip pesan kepada para tokoh-tokoh muslim, para kiai, para ustadz, para mubalig. Tidak boleh membawa-bawa Al-Quran masuk ke rumah-rumah orang lain agama, memaksakan kehendak untuk pindah agama. Enggak boleh. Karena itu menciderai dan melukai, serta tidak menghormati kerukunan bersama. Tapi sebaliknya, tokoh-tokoh agama lain juga tolong berhenti masuk ke rumah-rumah orang Islam, berkedok menawarkan bantuan, padahal di dalamnya ada maksud menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Menjaga toleransi, menjaga kerukunan dengan saling menghormati dan menghargai. Sebab itu ke dalam saya ingin titip pesan kepada umat Islam. Pertama yang harus dilakukan, hati-hati jual tanah, hati-hati jual rumah. Jangan karena ada tawaran tinggi lalu main asal jual saja. Boleh jual, tanya dulu yang mau beli siapa. Sulaiman apa Solomon? Ibrahim apa Abraham? Jangan asal dapat tawaran lebih tinggi main jual saja. Ternyata di situ didirikan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, melahirkan penyesalan kita saja. Yang kedua saya titip pesan, jaga ini kebersamaan umat Islam. Karena ini merupakan kewajiban saya, titip pesan yang kedua ke dalam, ke diri kita umat Islam nih. Hati-hati menyekolahkan dan mendidik anak. Bu, hati-hati menyekolahkan dan mendidik anak. Kalau tidak mau masuk negeri, banyak kok sekolah-sekolah swasta yang bernuansa Islam. Anak-anak kita bukan cuma diberikan ilmu, tapi dimantapkan nilai-nilai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di pesantren kita siang ini. Hati-hati mendidik anak. Sebab kalau kita taruh anak di sekolah yang di luar sejalan dengan keyakinan kita, itu kan sama juga menyerahkan keimanan anak untuk dibentuk sesuka hati mereka. Apalagi coba lihat anak-anak sekarang, kalau kita orang tua tidak pandai, tidak bisa memilih menyekolahkan anak. Bukan cuma sekedar ilmu yang harus didapat, tapi iman harus mantap. Anak-anak kita akan mudah terbawa dan terhanyut oleh arus zaman. Lihat, sekarang ini kebudayaan-kebudayaan asing masuk ke tengah-tengah rumah tangga kita. Tanpa dibekali nilai iman yang mantap kepada anak-anak kita, anak-anak sekarang dibanjiri budaya-budaya asing. Tuh, budaya asing enggak semuanya jelek, tapi umumnya negatif. Jangankan dengan ajaran agama, dengan budaya luhur orang Cirebon, budaya asing banyak sekali yang sangat bertentangan. Betul? Betul? Sebab itu, dulu di Cirebon nih, peninggalan para wali, ada satu tradisi. Ini Mas Agung sudah diri nih, nanti insya Allah kita teruskan. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Ustaz Fikri. Tapi yang jelas, guru kita tadi telah memberikan sebuah pesan kepada kita tentang masalah kewaspadaan. Memang benar Allah sengaja menciptakan perbedaan, dan Allah pun sudah menegaskan dengan beberapa ayat-ayat yang sangat tegas sekali. La ikroh hafidin, kemudian ada lakum dinukum waliyatin. Tetapi jangan lupa, ada upaya-upaya menjauhkan generasi kita dari agama kita sendiri. Disitulah mereka dibikin sebagai generasi yang floating, yang mengambang, yang begitu gampang untuk diombang-ambingkan cara berpikirnya. Nah, lantas bagaimanakah sesungguhnya guru kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh semestinya bagaimanakah bertoleransi menurut agama Islam. Insyaallah itu yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang persatuan antar umat beragama. Sekali lagi kita cermati judul program ini adalah persatuan antar umat beragama. Artinya ada banyak keyakinan dalam keimanan atau keyakinan dalam beragama. Nah, lantas bagaimanakah sesungguhnya Rasulullah, juga contoh-contoh dari para sahabat, memberikan contoh kepada kita bertoleransi itu sampai pada taraf dan level seperti apa? Ustaz Tirki kembali menjelaskan kepada kita, silakan Ustaz. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Tadi saya sampai kepada pengaruh budaya-budaya asing yang punya dampak dalam menggerus, menggeser, dan menggusur nilai iman anak-anak kita. Cirebon, kota para wali. Dahulu di sini ada satu tradisi, karena masyarakatnya begitu kuat memegang nilai-nilai ajaran agama. Ada satu tradisi, kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya, kamu mau melamar anak saya, memangnya kamu sudah berapa kali khatam Al-Quran? Sudah berapa juz yang kamu hafal? Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu dulu sekarang digusur kita dengan berbagai macam kebudayaan yang Mas Agung bilang, digeser nilai-nilai iman kita. Apapun motifnya, pertanyaan kayak begini sekarang sudah jarang kita dengar. Yang ada kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya status sosial, pekerjaan, aktivitas. Kamu mau nikah sama anak perempuan saya, memangnya kamu sudah kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya pakai motor bebek apa soang atau apa? Soal menantu bisa baca Quran apa enggak, nomor 18. Soal menantu sholatnya tidak, lemertuanya aja tidak pernah sembahyang. Digeser kita dengan berbagai macam budaya yang masuk, yang menyebabkan kita sedikit demi sedikit tanpa terasa menjauh dari nilai-nilai ajaran agama kita. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Itu sebabnya selama toleransi yang bersifat muamalah, umat Islam tidak perlu diragukan lagi. Idola, contoh, dan panutan kita tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika foto Mekah, Rasulullah bersama pasukan masuk ke kota Mekah. Kafir Quraisy lari belingsatan. Kemudian beliau berkata, saudara-saudara, enggak usah ketakutan. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia aman. Enggak akan ditangkap, enggak akan dikejar, enggak akan diburu. Siapa yang masuk ke rumah pemuka-pemuka agamanya, mereka aman. Ini toleransi yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama itu bersifat sosial, ayo kita saling bantu, ayo kita saling menjaga. Ronda, mari kita sama-sama membersihkan lingkungan warga, ayo kita bareng-bareng. Membangun jembatan, mari kita bersama-sama. Tapi kalau sudah memasuki soal keimanan, soal tauhid, soal keyakinan, jelas umat Islam hanya menyembah Allah subhanahu. Kesana semuanya bermuara. Umat Islam bukan umat ekstremis. Umat Islam bukan umat teroris. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Umat Islam tidak mudah untuk emosi. Umat Islam tidak gampang terprovokasi. Tetapi sekali umat Islam marah karena persoalan akidah, akan berkibar api jihad. Dan hanya kematian saja yang bisa memadamkan api jihad yang sudah terlanjur berkobar di dada umat. Sebab itu cuma soal keyakinan, soal akidah yang buat kita tidak ada lagi tawar-menawar. Lakum dinukum. Soal kehidupan sosial, mari kita bersama-sama. Membangun rumah sakit, membangun sekolah, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Mari kita bersama-sama. Berdagang, bekerja, dan sebagainya. Tetapi soal tauhid, kita jelas mengarahnya kepada Allah subhanahu. Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati. Dua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Di awal saya katakan kondisi bangsa kita sedang giat-giatnya membangun di segala bidang. Maka jelas kehadiran pemerintah sangat diperlukan. Menjalin kerukunan di antara umat beragama sesuatu yang sangat penting. Kita sebagai masyarakat tentu sadar betul. Manusia tidak bisa hidup dan memenuhi kebutuhannya seorang diri. Oleh karena kita masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya seorang diri, maka diperlukan kehadiran pemerintah dalam kehidupan ini. Dan beruntung sebuah masyarakat kita ini yang punya pemerintahan. Apa saudara-saudara pernah bayangin kalau kita hidup gak ada pemerintah? Umpama nanti malam tepat jam 00.00 Presiden Jokowi pidato di televisi dan radio. Saudara-saudara rakyat Indonesia, mulai malam ini tepat jam 00.00 pemerintah saya nyatakan bubar. Oh, saya bisa bayangkan betapa kacaunya Indonesia. Akan terjadi hukum rimba. Yang kaya menindas yang miskin. Yang kuat menyantap yang lemah. Terjadi hukum rimba. Rumah saudara dirampok orang, lapor sama polisi. Kata polisi, maaf Kang, polisi baru aja bubar. Hak asasi saudara diinjak-injak, lapor ke pengadilan, pengadilan bubar. Maka kehadiran pemerintah sangat diperlukan dan sangat penting. Oleh karena itu menjalin kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah adalah faktor yang mutlak juga. Sebab itu pemerintah harus berdiri di tengah. Sesuai dengan aturan main. Kalau memang ada yang salah, ya salahkan. Jangan ditutup-tutupi. Kalau memang ada yang tidak baik, ya diperbaiki. Kalau memang benar, ya katakan benar. Sebab pemerintah kalau posisinya di tengah, dia adil. Tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Milik semua golongan. Tapi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan karena uang, lalu diam, melihat kebatilan merajalela, melihat peraturan diinjak-injak, lalu diam. Kalau sudah begini, jangan salahkan rakyat kalau kemudian pengadilan rakyat yang akan bertindak. Sebab apa? Pemerintah seharusnya, seyogyanya adil di tengah-tengah. Yang salah, ya harus disalahkan. Yang benar, mari sama-sama kita menuju kebenaran. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Ustaz Fikri. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah dijelaskan kepada kita sebuah hukum yang sangat tegas sekali untuk urusan masalah tauhid. Islam tidak ada tawar-menawar dan secara tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati Allah yang harus kita pahami, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memang ada benar dan ada salah. Tetapi manusia diberikan instrumen dalam dirinya yang disebut dengan pikiran dan hati untuk melihat dan memilih manakah yang benar dan yang salah. Baik, berbicara tentang toleransi. Toleransi tidaklah lahir secara instan, tetapi toleransi dibina sejak kecil. Nah, lantas bagaimanakah kita harus membangun rasa toleransi antar umat beragama? Insya Allah, guru kita yang kita cintai, Buya Yahya, akan menjelaskannya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang disiarkan secara langsung dari Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu membangun persaudaraan antar umat beragama. Membangun persaudaraan antar umat beragama ini kita memiliki modal yang disebut dengan sikap toleransi. Tetapi sikap toleransi ini tidaklah muncul begitu saja. Sikap toleransi ini harus dibentuk dan sekaligus dilahirkan. Buya Yahya akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah sesungguhnya hakikat daripada toleransi. Silakan, Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ar-Raufir Rahim wa ala alihi al-mutahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hidup indah dalam kebersamaan dirindukan oleh semua orang yang berakal sebelum berbicara tentang hati. Hidup indah dalam kebersamaan adalah dirindukan oleh semua orang yang berakal. Akan tapi ketahuilah, seseorang tidak bisa menjalin indah dalam kebersamaan kecuali hatinya yang sudah ditata. Kalau kita berbicara toleransi yang sifatnya lebih luas, misalnya antar agama, itu adalah kepanjangan daripada orang bisa bertoleransi di dalam rumahnya juga. Itu sebenarnya sifat. Kalau ada satu orang yang tidak bisa bertoleransi di dalam rumah tangga keluarga, dia dengan orang lain pun tidak bisa. Karena itu adalah sifat. Jadi akal itu tidak siap. Kalau kita bicara bahwasanya, kami sampaikan akal, orang tidak senang dengan akalnya kalau diajak bicara dengan akal. Kalau ada orang mulutnya jelek kepada tetangga, ada yang suka? Tidak ada suka. Kalau ada orang tiba-tiba mobil tetangga parkir depan rumah saja, tiba-tiba enggak boleh, akal kita tidak bisa menerima. Itu hanya bicara akal dulu. Tapi itu tidak akan bisa diwujudkan rela dalam hidup kebersamaan itu kecuali dibangun dari hati. Maka di dalam Islam ada satu disiplin ilmu namanya tasawuf, adalah ilmu akhlak, ilmu menata hati. Sebetulnya kalau sudah tertata hati akan terwujud keindahan dalam kebersamaan. Gak penting masalah agama itu nanti. Karena Nabi Muhammad sendiri mengajari bagaimana Nabi tetap hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Tadi sampaikan oleh Ustaz Fikri tentang poin-poin yang luar biasa. Kita harus punya rambu-rambu. Dan di dalam Islam sendiri ditata itu semua dengan rapi. Dan juga sedikit ini kritik kepada istilah toleransi. Kritik toleransi. Toleransi ini kalau dalam Islam gak ada toleransi sebenarnya. Ini secara hakikat. Yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Sebab toleransi tidak bisa diterapkan dalam Islam. Karena apa? Toleransi ini sedikit masalah istilah saja. Dan dalam usaha tapi istilah, gak usah mendiskusin istilah. Hanya toleransi itu begini. Kalau ada orang gak boleh masuk dalam kelompok ini, aslinya tidak boleh masuk karena dia adalah orang lain. Kemudian diperkenankan masuk. Kamu boleh masuk ya karena saya tolerir deh. Gak enak kan? Tapi dalam Islam tidak. Kita memperkenankan orang Nasrani hidup berdampingan dengan kita. Dan kita wajib kalau dia lapar ngasih makan. Kewajiban, bukan masalah toleransi. Jadi yang ada di dalam Islam adalah justru kewajiban. Bukan sekedar ini makna. Makna ya toleransi. Makanya toleransi ini kurang hebat. Dasar dalam Islam adalah hukuk. Makanya adalah hukukul jiran. hak dalam kebersamaan, hak dalam bertetangga. Maka kita melihat tetangga kita yang Nasrani sakit atau dia lapar, bukan sekedar kita tolerir dia ikut makan dengan kita, tapi wajib kita kasih makan. Dan Nabi SAW akan marah kalau membiarkan ada orang Nasrani yang ada di kiri kanan rumah kita, lalu dia lapar, kok kita tidak ngasih makan dan tidak ngasih obat kalau dia sakit. Marah Nabi Muhammad. Nah, ini adalah bukan sekedar toleransi, akan tetapi kewajiban. Cuma tidak apa-apa, karena sudah kalimat toleransi sering kita pakai. Akan tetapi toleransi harus dari hati, bukan basa-basi sosial. Kalau basa-basi sosial, ya ini karena saya tidak enak nanti dipandang sebagai orang yang tidak pernah punya tolerir, sehingga saya ini enggak. Akhirnya pura-pura. Tapi toleransi harus dibangun dari hati. Dan hati ini tempatnya iman. Sehingga orang Islam semakin kuat imannya, semakin indah dalam bertoleransi. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling kuat imannya. Maka bagaimana Nabi Muhammad indah, lihat. Nabi Muhammad sangat indah hidup bertetangga. Dengan orang Nasrani, orang Yahudi. Bahkan Yahudi yang memusuhi pun Nabi memperlakukan dengan cara yang sangat baik. Itu pendidikan yang ada di dalam Islam. Maka kembalilah kepada ajaran Anda, wahai kaum muslimin. Kalau Anda benar mempelajari ajaran Anda, ilmu apa agama Anda, maka secara otomatis akan muncul satu sifat toleransi yang luar biasa. Cuman sekarang ada Islam yang ngaco. Kuras, jangankan kok sama agama lain. Sama Islam saja kadang-kadang, kamu neraka, kamu ini. Itu sebetulnya kalau kita lacak di rumahnya sendiri pun sama saudaranya sudah ada akur tuh. Sama adiknya sudah akan ketemu. Karena apa? Dia sudah tidak bisa menganggap orang lain ada. Pokoknya harus aku dan aku. Dan aku itu bisa sendiri, bisa sekeluarga, bisa satu suku, bisa satu agama, satu negara. Karena ada aku, egonya yang diutamakan. Sementara yang dididik dalam Islam, perangi keegoanmu. Keakuanmu itu suka membesarkan akunya. Ini diperangi dalam ilmu tasawuf, merangi hawa nafsu. Jadi, kalau kita bicara tentang toleransi, hendaknya kita harus mengarah kepada pembenahan hati masing-masing. Kalau hanya toleransi itu basa-basi sosial, tidak akan bisa abadi. Mudah kesulut jika ada permasalahan. Tapi kalau sudah hatinya dibangun, hatinya menjadi hati yang pemaaf, lihat. Di saat ada orang melakukan kesalahan, aku maafkan. Di saat ada orang mengganggu, aku maafkan. Akan tapi pun demikian masih ada rambu-rambu, bukan ganggu urusan agama. Kemarin disebutkan ya, tadi disebutkan urusan agama. Maka dengan hati yang sudah ditata, mempelajari ilmu yang selama ini disebut dengan ilmu tasawuf, membersihkan hati agar orang tidak mudah emosi, ada orang tidak merendahkan orang lain. Sampai Imam Ghazali mengatakan, jika ada orang kafir sekalipun, lihat, belum tentu pungkasannya itu kafir, bisa saja esok hari oleh Allah diangkat menjadi hamba yang beriman, lalu yang ahli iman ini dijadikan orang kafir oleh Allah. Maka hendaknya kita pandang orang lain terus dengan pandangan husnudzon, pandangan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Lihat, pandangan merendahkan tidak ada dalam Islam. Di dalam Islam tidak ada pandangan merendahkan. Apakah itu mandang orang maksiat, apa memandang orang kafir? Akan tapi kalau kita melihat orang kafir, hendaknya kita memandang dengan mata kasih sayang. Nah, kalau pandangan ini ada, enggak akan ada permusuhan. Yang ada adalah toleransi yang sangat indah. Kita melihat orang, Nabi Muhammad SAW melihat musuh yang akan memerangi Nabi Muhammad. Beliau di malam hari memohon, ya Allah, aku lebih senang kalau peperangan ini tidak terjadi. Aku lebih senang kalau mereka insyaf. Mereka sadar. Dan Nabi tidak menginginkan peperangan. Dan ini yang ada di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tapi lihat, dari umat Nabi Muhammad SAW sendiri, sebelum berbicara tentang toleransi dengan agama lain, kadang lihat, karena jauh dari pendidikan yang diajarkan Nabi, maka permusuhan. Sehingga di dalam rumah tangga pun bercekcok sama saudara rebutan waris, dengan tetangga tidak akur dan seterusnya. Maka itu karena hatinya belum ditata. Maka ilmu membersihkan hati harus terus kita utak kita hadirkan, yang disebut dengan istilah ilmu tasawuf. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kritik bagi kita bersama barangkali adalah, selama ini jangan-jangan kita sering melakukan yang disebut dengan guru kita tadi, basa-basi sosial. Seakan-akan kita mengenal mereka, seakan-akan kita akrab dengan mereka, tapi sebenarnya kita saling membenci. Tetapi ternyata ada kunci yang tadi dikatakan oleh guru kita, yang bisa membuat semuanya menjadi luar biasa, membahagiakan, yaitu hati. Nah, lantas bagaimanakah sesungguhnya kita harus memanajemen hati kita? Insya Allah Buya Yahya akan menjelaskannya pada segmentasi berikutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam insaku yang disiarkan secara langsung dari Pesantren Al-Bajah Cirebon, dan kita mengangkat tema tentang membangun sikap toleransi. Seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, bahwa ketika manusia sudah tertata hatinya, maka dia akan mampu memandang segala sesuatu perbedaan dengan penuh kasih sayang. Pertanyaannya, seberapa susahnya kita untuk menata hati kita? Bu Yaya akan menjelaskan pada kita. Silakan. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada. Menata hati dimulai sebelum kita berbicara tentang urusan dengan orang di luar sana. Hendaknya kita harus membiasakan bagaimana kita harus sabar dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Berlatih. Tidak mudah tersinggung. Kemudian ada satu sifat yang mulia, biasa memaafkan. Dan kita sadari bahwasanya kita tidak berurusan dengan malaikat. Kita urusan dengan manusia. Apakah itu saudara, kerabat, atau bahkan orang yang agamanya beda dengan kita. Mereka adalah manusia. Bahkan orang yang agamanya sama dengan kita, mereka juga manusia yang punya kesalahan. Dan bagaimana kita menyikapi kesalahan orang lain? Bukan sekedar kita menyikapi perbedaan, dan perbedaan selalu ada. Akan tapi di saat mereka melakukan kesalahan kepada kita sekalipun, bagaimana kita menyikapi mereka? Kita harus membuka kelapangan hati, mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Dan kemudian kalau kita menganggap sebuah kesalahan, tetap kita anggap sebagai kesalahan. Tapi bagaimana kita menyikapi kesalahan? Seperti misalnya, sekarang ada model untuk mengkelabui umat misalnya. Agama yang jelas-jelas berbeda antara agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha. Kita harus jelaskan kepada umat bahwasanya ini ada perbedaan. Jangan dikatakan sama. Kalau mengatakan agama sama, ini justru merusak namanya toleransi. Sebab dikira sama, tatanya beda. Ayo. Di karuan dikasih tahu, kamu ini beda. Hei, orang Islam dengan agama Nasrani beda. Konsep ketuhanan beda. Beda dan beda. Baik, setelah beda, bagaimana kita menyikapi perbedaan? Kalau dikatakan semua agama adalah sama, ini ya, dianggap sama ternyata berbeda. Maka ini juga ada, kita sering dengan bahasa sedikit kasar, ada penjahat-penjahat kebersamaan. Ada penjahat, karena apa? Dia seolah-olah ingin mempersatukan umat, ternyata memecah belah umat. Merusak umat karena membohongi umat. Jadi seperti halnya kaum Kristiani harus meyakinkan kepada, seperti kaum Kristiani meyakinkan kepada umatnya bahwasanya agama Kristen adalah beda dengan agama Islam, maka umat Islam, tokoh dan ulamanya harus bisa mengatakan bahwasanya kita ini dengan agama Nasrani adalah beda, akidah beda. Dan kita tidak ragu mengatakan bahwasanya seperti mereka mengatakan agama kita adalah agama tidak benar, kita pun tidak boleh ragu mengatakan agama lain adalah tidak benar. Akan tapi apakah setelah itu kita perang? Tidak, akan tapi kita harus mengerti bagaimana menyikapi perbedaan. Agama kita beda dan keyakinan kita beda, akan tapi disinilah baru kita bangun kebersamaan. Kita harus bisa menjalin hubungan baik biarpun agama kita berbeda, keyakinan kita berbeda, dan ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita maksa. Nah, hal yang semacam ini dimulai dari mana? Dari kebiasaan kita bisa memaafkan. Bisa memaafkan kesalahan orang, memaafkan, memahami perbedaan. Tapi kalau dari sedikit saja tidak bisa, mohon maaf, urusan masak saja di rumah tangga kadang-kadang susahnya setengah mati. Istrinya senang sayur asem, terus sampai suaminya bosan, enggak mau musyawarah. Urusan begini saja, enggak bisa komunikasi. Mustahil dia bisa komunikasi baik dengan orang luar. Atau mungkin dengan orang yang beda agama. Karena apa? Dia tidak pernah mencoba memaafkan atau ngalah. Tapi ingat, mengalah di sini juga harus ada. Tadi Ustaz Fikri juga menyebutkan bahwasanya agama, tauhid, iman tidak bisa diganggu. Tapi dalam tidak bisa diganggu ini bukan kita mengganggu. Tidak boleh diganggu. Saya punya keimanan, jangan ganggu iman saya. Begitu juga saya tidak akan mengganggu iman kamu. Inilah baru kalau kita sudah tekankan makna ini, maka toleransi akan mudah diwujudkan. Dan dari sini, dimulai dari mana? Dari hati. Yang biasa kita memahami perbedaan, mudah memaafkan. Kemudian jika ada orang melakukan kesalahan, mungkin kita menaruh maklum barangkali dan sebagainya. Tidak serta-merta kita langsung katakan, oh kurang ajar dia dengan saya. Mungkin dia dengan sengaja, mungkin dengan kebencian. Kenapa kita menuduh orang selalu melakukan kebencian dengan kita? Kenapa kalau tidak kita mengatakan, mungkin saya telah melakukan kesalahan lebih dulu. Mungkin kita yang telah membuat orang menjadi terbakar emosinya. Kenapa? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajari untuk koreksi diri. Orang bisa melakukan kesalahan, tapi lihat, bisa saja kesalahan orang lain sebabnya adalah dirimu sendiri. Kadang kita menjadi orang yang merasa benar terus. Makanya orang yang paling salah adalah orang yang bersalah tidak pernah merasa salah. Ini repot. Sehingga orang merasa bahasanya, oh mungkin saya. Kenapa kok? Anggap saja, biarpun agama beda. Kenapa kok ada tetangga saya agamanya beda kok marah dengan saya? Akhlak mulia Nabi adalah koreksi dirimu. Jangan sampai kamu menyalahkan orang lain, ternyata dirimu yang salah. Apakah ini salah prinsip ini? Oh tidak, barangkali saya yang salah. Kalau benar-benar saya tidak salah, dan memang tetanggaku salah, kita pun akan mencari sebab bagaimana kok dia bisa melakukan kesalahan. Sehingga kita mengerti, oh mungkin karena dia adalah orang awam, atau orang tidak mengerti. Atau mungkin ada misi agama yang salah. Ada sebagian agama yang menganggap orang lain tidak boleh ada. Ada sekelompok agama yang ekstrim mengatakan orang lain tidak boleh hidup, orang lain binatang, orang yang rendah. Nah, ini juga berbahaya agama yang semacam ini. Nah, kalau kita sudah tahu orang yang biasa punya keyakinan semacam ini, maka harus kita tata saat itu. Kita harus komunikasi yang baik. Nabi Muhammad tidak serta-merta mengatakan kita perang dengan siapapun, lihat. Tidak mengatakan ayo kita gulat, tidak. Akan tapi diskusi yang baik, komunikasi. Nabi mengajak ayo. Dan ketahuilah indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarpun itu orang kafir, Nabi tidak pernah memandang dengan mata kebencian. Ini loh yang tidak pernah kita miliki. Yang sering mengatakan misalnya menyeru, ayo berjihad sallu ala Muhammad atau Allahu Akbar dan sebagainya. Tanyakan diri kita sendiri. Pernahkah kita di malam hari sebelum kita menyeru itu semuanya memohon kepada Allah mendoakan mereka? Di saat mau perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau perang Nabi Muhammad ibtihal, di malam hari memohon kepada Allah, mendoakan orang-orang yang akan diperangi itu semoga mendapatkan petunjuk sehingga terjadi perdamaian, tidak terjadi peperangan. Lah kita kadang berdakwah ceramah saja tidak pernah mendoakan orang yang akan diceramai. Kebohongan di sini. Kebohongan akan tapi hendaknya kita lihat. Biasa menghadirkannya. Tadi kami katakan dari hati kita. Kita jangan menampakkan kebencian karena zatnya manusia. Kalau ada orang perilaku jelek, kejelekannya yang kita benci. Bahkan kekafirannya yang kita benci, kita tidak membenci orang tersebut. Kita tidak membenci kekafirannya. Kita membenci kekafirannya. Kita membenci kemaksiatannya. Kita membenci kemungkaran yang dilakukannya. Zatnya manusia, saya tidak boleh membenci. Sehingga ada upaya bagaimana kita sampai pesan kita kepada mereka. Kalau kita punya pesan mulia, misalnya kita pesan yang kita yakini agama kita membawa pesan kebenaran, sampaikan pesan kebenaran kepada mereka. Bukan langsung serta-merta kita mengajak perang. Dan kadang kita dengan sesama Islam saja, mohon maaf, ini koreksi penting. Umat Islam itu indah, umat Islam itu hebat. Hanya kadang di saat dipegang oleh orang yang tidak paham tentang Islam, lihat orang seolah-olah musuh semuanya. Padahal kadang sama agama. Wong sesama agama saja melihat dengan pandangan benci dan hina, merendahkan. Bagaimana dengan agama lain? Jujur kepada siapapun yang sering menyeru kepada kemuliaan atau jihad di jalan Allah. Apakah di malam hari itu, di saat Anda ingin, mohon maaf, memerangi kemungkaran. Anggap saja ada perzinaan di sana, ada orang mabuk di sana, ada judi di sana, ada tempat hiburan di sana. Jika Anda ingin membubarkan mereka, jujur, apakah tadi malam Anda sudah berdoa mendoakan mereka? Atau Anda mengunci, bahasanya kurang ajar, begitu saja. Mana di antara kita yang menengadahkan tangan memohon kepada Allah, ya Allah, itu telah membuat kerusakan. Hiburan yang menjerumuskan, ya Allah, di tempat itu, ya Allah, kita memohon di tengah malam. Kalau kita jujur dan kita tulus, gak sampai mungkin kita keluar ke sana. Tapi kadang kita dengan kesombongan, kita merasa diri kita adalah sudah, oh final, kita harus pasti masuk ahli surga, menjadi ahli surga. Maka ini pun biasanya, kalau orang tidak dibarengi dengan keimanan, dengan menata hati, maka apapun yang dilakukan dari sepak terjang perjuangannya adalah basa-basi sosial. Dan pernah ada pada zaman Nabi SAW, ada orang berjihad. Orang pertama adalah Allah bilang, oh pejuang, oh membela agama. Tidak ada hubungannya dengan Allah, hatinya belum sambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allah, banyak koreksi yang guru kita. Salah satu hal yang patut kita catat, ketakatan kepada diri kita, bukan sering-sering orang lain. Nah pemirsa dirahmati Allah, inilah yang merupakan modal penting yang harus kita miliki di negeri kita, yang memang ditakdirkan dengan begitu macam ragam perbedaan. Insya Allah koreksi-koreksi seperti apa yang akan diberikan oleh guru kita, insya Allah kami akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sudah berbicara tentang pentingnya menata hati agar kita bisa memahami perbedaan, agar kita bisa memahami di saat kita berselisih dengan orang lain dan bagaimana menyelesaikannya, dan semuanya dikembalikan kepada hati yang tertata. Dan kita lanjutkan bahasanya, hati yang tertata itu seperti apa? Kita itu punya musibah, ada dua kelompok. Yang dua-duanya ini adalah merusak toleransi keindahan. Satu kelompok adalah kelompok ekstrim. Yang tidak boleh mengatakan orang lain ada. Dikit-dikit gak keruh. Wow, bejat, sesat, mulai dari syirik, bid'ah, segala macam. Sisi lain, kutub ekstrim yang lain lagi. Ini ingin membuka toleransi dengan orang di luar tapi tidak sadar dia membuat musuh di dalam sendiri. Nah ini kan harus adil ini orang itu. Ada orang membuka komunikasi baik dengan agama lain sehingga di saat ada kejadian apa di agama lain langsung dibela. Dia lupa bahwasanya telah menyakiti saudara-saudaranya. Maka ini karena dia tidak kenal yang dicari itu apa. Akan tapi ini pendidikan dari Islam harus adil. Seperti halnya kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kafir, orang apa Yahudi dan Nasrani yang bersama kita, yang hidup baik dengan kita. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada seorang muslim. Seperti halnya kita tidak boleh berbuat zalim kepada kaum minoritas. Kita juga tidak boleh berbuat zalim kepada kaum mayoritas. Kadang toleransi disuarakan untuk membela kaum minoritas. Biarpun minoritas kalau memang dia adalah orang zalim, harus dikatakan bahwa zalim gak perlu dibela. Dan sekarang ada muncul pembela kaum minoritas, pembela kaum wanita. Memang wanita diapain? Wanita dalam Islam dimuliakan. Apa yang perlu dibela dari wanita? Wanita dimuliakan. Baik, nah ini adalah kesalahpahaman ini. Sehingga dia seolah-olah membuat menjalin hubungan baik di luar, tapi telah membuat kerusakan di dalam sendiri. Maka ini yang harus dijelaskan. Nah ini biasanya kembali kepada, kalau diamati urusan hati tadi. Hatinya tidak tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ingin ada orang menyuruh perjuangan Allahu Akbar, ternyata hanya ingin besok dicatat di media. Misalnya, oh kalau saya tidak keluar kayak ini, bilang saya ini adalah orang tidak punya akhirah. Saya tidak punya cemburu mungkin. Jadi dia tersemangat untuk perang itu hanya ingin besok itu, wah. Bendera saya tidak kelihatan dong ini kalau besok tidak keluar nih. Gerakkan bendera saya. Ingat, mohon maaf, tidak boleh menilai orang lain. Anda mau belajar, kita mau belajar. Kita koreksi, kalau itu saya berarti saya harus berubah. Tidak usah nunjuk itu kelompok si A, si B, si J. Ini bertentangan dengan toleransi lagi. Kita kan babnya ini benah diri kita semua. Anda tidak usah mengoreksi orang lain. Ayo, jika kita tergolong orang yang seperti ini. Mungkin kita ada orang yang kerjaannya ngeritik. Misalnya suatu kita ngeritik negara. Ada pejabat, koruptor dan sebagainya. Habis. Oh, dipikir ini adalah ustadz berani dan sebagainya. Biar besok dicatat di koran. Sementara korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah. Di pondok pun juga korupsi. Di pondok, duit pondok jadikan anting istrinya. Buat gaun, ya ada. Di masjid pun ada korupsi. Jadi kadang kita lupa. Artinya apa? Kita harus jujur. Kita benar karena Allah. Lah, maka di saat seperti itu lihat. Kita akan berbuat baik kepada orang di luar Islam. Karena Allah ada batasan kalau karena Allah. Nabi pernah marah. Man qatala mu'ahadan dalam hadis Bukhari Muslim. Barang siapa membunuh orang mu'ahad. Orang di luar Islam yang hidup bareng dengan kita dalam kebaikan. Barang siapa membunuh mu'ahadan, la yashum ra'ihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Loh, bau surga. Sampai Nabi Muhammad derajat semacam ini. Indah. Akan tapi ingat, di saat memang ada orang yang berbuat tidak baik kepada Islam, ada aturannya nanti. Kalau terjadi peperangan dalam Islam, ada aturannya. Maka di sini adalah kembali kepada keikhlasan. Jangan sampai kita melakukan sebuah perjuangan hanya ingin disebut sebagai orang seorang pahlawan seperti yang disebut dalam hadis Sahih Imam Bukhari mengisahkan tentang tiga orang yang masuk neraka. Seorang ustadz hanya ingin disebut sebagai ustadz yang hebat, seorang dermawan yang ingin disebut sebagai orang dermawan, seorang pejuang mati kelihatannya di jalan Allah, tapi ternyata waktu itu hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Oh hebat, ini adalah orang yang paling berani. Ini kelompok Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang paling hebat. Ini kelompok anti. Macam-macam. Wah, paling hebat. Jadi kalau sehari tidak kelihatan di koran. Pertama kali pagi itu bertanya, terbit di koran apa kemarin itu? Syuf, mohon maaf ini. Ini koreksi untuk diri kita sendiri. Jangan nengok orang lain. Kalau hari ini Anda ngoreksi orang lain, Anda sudah salah. Kita tidak ngajari ngoreksi orang lain. Kita ingin benah diri. Kenapa? Bangun toleransi. Jangan menuntut orang lain toleransi. Ajari dirimu sendiri untuk ngerti toleransi. Ajari dirimu sendiri untuk ngerti orang lain. Maka setelah itu orang akan ngerti diri kita. Permasalahan kita adalah kita nuntut terus orang lain agar ngerti toleransi. Tapi kita tidak pernah mengerti makna toleransi. Ini berbahaya. Maka kembali kita kepada ketulusan. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda harus mengangkat pedang, kalau bukan karena Allah, ternyata di medan laga pun kita mati masuk neraka jahanam. Kita menyeru amar ma'ruf nahi munkar, kalau bukan karena Allah, tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedekah bukan karena Allah, kita akan tidak mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihat para ulama menata ikhlas di dalam berjuang. Bali hati. Ikhlas kita karena Allah. Apapun yang kita lakukan kalau karena Allah. Sebab ada basa-basi akhlak. Selagi lagi basa-basi terus mulai tadi kita ya. Akhlak. Akhlak hanya sekedar pengen dibilang orang. Wah dia lembut. Tidak marah. Itu di rumah. Di kantor paling luas. Sampai di rumah kalau ngomong sama istri. Taringnya keluar. Ada ibu-ibu kalau di pengajian senyum. Tak, Masya Allah luar biasa. Oh ibu ini soleha. Bener. Kalau sudah sampai di rumah tolak pinggang sama suaminya. Itu akhlaknya bukan dari batin. Lah kita tidak ingin seperti itu. Sampai ada orang seperti Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti. Bagaimana dengan kebijakan beliau? Dituduh orang macam-macam. Dikatakan pengecut, tidak pemberani dan sebagainya. ternyata hari ini dirasakan orang kebenaran di Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahkan beliau mengatakan, banyak orang yang menyuruh jihad dan sebagainya, jidatnya tidak pernah kenal sujud. Benar, tidak sholat. Hanya ingin ramenya, jihad, perang. Tapi ternyata tidak pernah kenal sujud. Orang yang tidak pernah kenal sujud, bagaimana akan jihad? Tidak akan membangun Islam, akan mencoreng Islam dari dalam sendiri. Maka kita perlu berjuang-juang yang tulus. Maka kalau kita punya berjuang yang tulus, setiap malam menangis mendoakan orang yang sesat. Setiap malam menangis mendoakan orang yang beda agama dengan dia. Setiap saat mendoakan orang yang bermaksiat, bukan merendahkan dan bukan mencela, maka muncullah pejuang-pejuang yang hebat dan akan terwujud keindahan secara otomatis. Dan inilah yang diajarkan oleh guru-guru mulia salafuna saleh, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang demikian. Kita tidak cukup hanya dengan perjuangan tanpa dibarengi dengan kesadaran untuk apa ini semuanya. Jihad begitu mudahnya orang menyeru kepada jihad. Sebab jihad itu di luar Islam juga ada. Akan tapi motivasi jihad dalam Islam adalah lihat Allah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu karena motivasinya adalah untuk mendapatkan surga dari Allah, semuanya harus itu ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan lihat, orang yang ngebom umat Islam misalnya. Orang Islam ngebom umat Islam ini gimana nih? Dengan orang Islam saja ngebom, apalagi dengan orang lain. Ini gak masuk akal. Tapi memang kita harus tegas dalam urusan kebenaran. Umat Islam dibom oleh umat Islam. Siapa yang ngajarkan? Orang kafir saja, orang mu'ahad. Kalau ada orang kafir yang hidup bersama kita, kemudian kita sudah biasa baik bertetangga, lalu kita jahat kepada mereka, membunuhnya, maka tidak bisa menyumbau surga. Bagaimana satu agama tiba-tiba bom-boman dan sebagainya. Tidak pernah diajar oleh Nabi SAW. Nah, kalau kembali kepada apa? Islam yang dibawa oleh ulama-ulama kita terdahulu. Wali Songo, lihat, luar biasa. Wali Songo bagaimana masuk dengan keindahan. Dia tidak membuat perselisihan. Tidak menampakkan perbedaan. Bagaimana seorang pendatang bisa diambil menantu oleh seorang raja. Karena kelembutan hatinya. Karena dia bisa menyesuaikan. Dan itu hakikat toleransi akan menjadikan orang bisa nerima siapapun dia. Termasuk raja bisa mengambil menantu seorang pendatang yang baru. Ini adalah yang diajarkan dalam Islam. Yang diajarkan para ulama. Yang disebut dengan ilmu tasawuf tadi. Subhanallah pemirsa yang dirahmati Allah, sangat tegas sekali apa yang telah digariskan oleh dinullah yang sangat sempurna yaitu dinullah Islam. Bahwa agama Islam adalah agama yang elegan, yang sama sekali tidak mengenal istilah basa-basi dalam kehidupan ini. Ternyata itu terjawab sudah dengan sebuah instrumen yang dititipkan dalam diri kita yang disebut dengan hati. Ketika hati kita lurus kepada Allah, maka kita mampu memandang segala sesuatu dengan pandangan kasih sayang. Sekali lagi, sengaja Allah menciptakan perbedaan, tetapi justru disitulah ketika kita menjadi orang yang beriman, kita dituntut untuk mampu mengurai apa yang dimaksud dengan rahasia perbedaan ini. Alhamdulillah guru kita tadi telah menjelaskan kepada kita, tapi kami yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Kita akan berikan kesempatan pada segmentasi berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita masuk pada segmentasi tanya jawab. Insyaallah mudah-mudahan 3 pertanyaan dari saudara-saudara kita ini akan mampu mewakili pertanyaan pemirsa yang di rumah yang kebetulan saat ini kami tidak memberikan kesempatan untuk bertanya kepada guru-guru kita. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Agus dari Jakarta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Buya dan Ustadz Fikri. Nama saya Agus dari Jakarta. Yang mau saya tanyakan ini rada menyimpang, tapi ada juga di dalam topiknya. Baik, silakan secara singkat Mas Agus. Ya, peperangan yang terjadi di Palestina, Israel, dan juga manusia yang masuk surga, masuk neraka, itu semua tercatat di Lauh Mahfudz. Sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla di Lauh Mahfudz. Takdir manusia. Langsung dipersingkat Mas Agus, karena waktunya sangat pendek sekali. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya, kenapa manusia harus masuk neraka? Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengetahui dosa-dosa manusia itu sebelum manusia diciptakan 50 ribu tahun yang lalu, sebelum semesta alam. Baik. Ini diciptakan. Terima kasih Mas Agus, cukup jelas sekali pertanyaannya. Barangkali nanti Buya bisa menjawab. Kemudian yang berikutnya Habib Adnan dari Pontianak, silakan Habib. Mic-nya tolong dikasihkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah adalah pemirsa TV One di alam Damai Indonesiaku pada siang hari ini. Langsung ke Pak Buya yang saya cintai, juga Ustaz Fikri Zainuddin. Euforia dari pemahaman toleransi euforia. Jadi kita menyayangkan sekali saudara-saudara kita yang seakidah di dalam memahami toleransi antar umat beragama, bahwa di dalam hari-hari besar saudara-saudara kita itu ikut. Nah ini kan tentu ada batasan-batasan di dalam syar'i. Oleh karena itu kesempatan sore hari ini saya minta Buya dan Ustaz Fikri untuk dapat menjelaskan, jangan sampai saudara-saudara kita tereforia dari pemahaman toleransi. Baik. Mereka juga ikut di dalam acara-acara ritual-ritual keagamaan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Vera silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Jakarta, kebetulan di Cirebon, rumah di Gombang, Blok Kebon Randu. Terus anak saya yang nomor 6 mondok di sini di SMP QL Baja. Kemudian assalamualaikum, saya ingin bertanya kepada Ustaz Fikri dan Ustaz Buyan. Ini saya ingin bertanyakan, kalau misalkan kita kan nyumbang ke suatu masjid apa kemana gitu kan, kalau kita kan gak nyebutin nama, tapi dia selalu menyebutin nama terus gitu kan, maksudnya disebut namanya, sedangkan itu apa disebut dengan pahlawan yang minta disebut-sebut namanya gitu. Namanya dijadikan masjid begitu. Misalkan kita nyumbang nih di sebuah masjid, maksudnya jangan disebutin namanya, tapi mereka pengumuman gitu, si Ang nyumbang segini gitu, terus ini nyumbang segini. Baik. Itu apakah disebut sebagai pahlawan yang suka disebut-sebut namanya, kita yang bahas. Terima kasih. Terus kita dapat pahala apa tidak gitu yang menyumbangnya gitu. Makasih Bu ya atas jawabannya dan Ustaz Fikri. Mungkin agak keluar dari tema kita tapi perlu dijawab. Baik, silakan Bu ya untuk pertanyaan pertama ini, sangat menarik sekali. Semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Silakan Bu ya. Baik. Ustaz Fikri, kami akan baik sana. Semuanya sudah ditulis oleh Lauhul Mahfuz. Ketentuan dari Allah, Allah sudah tahu. Yang tidak boleh adalah jangan sok tahu tentang esok harimu. Yang menjadi masalah kita sok tahu. Anda di neraka atau di surga? Tidak tahu. Akan tapi Allah ngasih jalan itu, jalan surga, jalan neraka. Mana yang kita titi? Jalan surga, kalau Anda mengerti jalan surga. Repot. Ini sebenarnya pembahasan detail tentang qada' qadar. Tapi tidak usah diperlebar, ini perlu waktu yang panjang. Sederhana. Kalau ada orang mau ke Jakarta, ke arah kanan secara akal. Saya kasih petunjuk jalan ke Jakarta adalah sini. Kalau jalan ke Tegal adalah sini. Kalau balik salah, pasti salah. Allah sudah ngasih tahu ini loh. Ada dua jalan, jalan neraka, jalan surga. Mana yang kita titi? Tidak usah sok tahu. Kalau memang saya ahli surga, biarpun saya zina maksiat tetap ahli surga. Siapa bilang kau ahli surga? Jangan sok tahu tentang hari esok akan tapi ketahuilah. Kita diberi oleh Allah akal, diberi oleh Allah syariat. Maka patuhilah syariat dan dengan akalmu, dengan anggota tubuhmu, amalkan kebaikan, titi jalan surga, nanti kau sampai surga. Ini adalah yang terjadi. Adapun kenapa Allah menciptakan surga dan neraka, jangan ditanyakan apa yang Allah berbuat, seperti Allah membuat hidungmu di depan, kenapa? Tidak usah tanya. Jangan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita kalau kenapa tidak di belakang, biar saya naik motor, tidak usah pakai masker. Nah. Jangan bertanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi bertanyalah dirimu apa yang engkau lakukan. Mohon maaf. Ini masalah akidah. Tidak kita perlu panjang. Ini adalah perlu pembahasan detail tentang qada' qadar. Ini masalah akidah. Dan ketahuilah kita perlu iman. Bahwasanya surga sudah Allah siapkan, neraka Allah siapkan. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Dan berdoa kita pun ditakdirkan oleh Allah. Kita ditakdirkan berdoa, kita ditakdirkan ke masjid, kita ditakdirkan mendengar pengajian. Ada akhirnya terus ini jalan surga. Husnul khatimah masuk surga. Yang satu maksiat, cebur neraka. Baik. Karena ngikuti jalur neraka itu saja. Sederhana. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua untuk Ustaz Fikri barangkali ini ya. Tentang euforia hari-hari besar. Baik, pertanyaan dari Habib tadi. Bagaimana membatasi agar jangan sampai akidah umat Islam terbawa oleh hari-hari besar yang lainnya. Para ulama sepakat bahwa untuk menjaga toleransi kita harus, tetapi soal tauhid jelas. Satu contoh, beberapa hari besar agama, karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita menjalin hubungan dengan orang lain, toleransinya adalah mengucapkan selamat saja. Itu masih boleh. Selamat. Tapi jangan diterusin, selamat saja. Selamatnya mau ngapain ya urusan dewe-dewe lah. Ini bentuk dari sebuah toleransi. Sampai sebatas itu boleh, asal tidak diteruskan. Wis pokoknya selamat lah. Itu masih diperbolehkan. Yang kedua saya sambung ibu tadi. Bagaimana tentang sedekah yang sesungguhnya sepasang suami istri tidak ingin itu disebut-sebut, begitu ya? Maaf tadi kurang rada jelas. Tapi ternyata disebut juga apakah yang menyumbang ini dapat pahala atau tidak. Ibu bapak, mudah-mudahan niatnya kalau memang baik itu sudah tercatat sebagai sebuah ibadah. Niat karena Allah. Tapi sesungguhnya begini, sedekah itu paling bagus tangan kiri gak tahu. Niatnya karena Allah, tangan kiri gak lihat nih, gak tahu, itu bagus. Tapi begitu di tengah jalan, ternyata pemberian kita diumumin sama orang lain untuk memancing supaya orang lain ikut beribadah, ikut menyumbang, insya Allah pahalanya malah double, insya Allah. Tetapi yang perlu diingat, niat awalnya jangan sampai salah. Insya Allah itu ujrohnya masih dapat ganjaran pahala. Baik, Buya, kita masih ada waktu. Kita akan kembali lagi kepada masalah toleransi antar umat beragama. Kita kan memang dianugerahkan Allah berbeda di negeri ini. Menyeberang pulau ini ada agama ini, ada bahasa ini. Lantas bentuk toleransi yang real terhadap mereka ini seperti apa? Selama ini kita mungkin seperti sepakat yang dikatakan Buya tadi, terlalu banyak basa-basi sosial terhadap mereka. Realnya kita harus berbuat seperti apa, Buya? Mohon diulang sebentar. Toleransi, mohon maaf saya kurang dengar. Toleransi antar umat beragama. Ya. Jadi memang sengaja Allah menciptakan negeri ini sebelum kehadiran Islam itu sudah begitu banyak agama-agama di sini. Nah, lantas selama ini mungkin seperti yang dia katakan Habib tadi, kita terlalu banyak euforia peringatan hari-hari besar. Baik. Kita mengucapkan selamat di sana. Nah, bentuk realnya kita sepertinya harus seperti apa, Bu ya? Baik, sederhana. Kalau kita menuntut orang untuk toleransi jadi gak ketemu. Mulailah dari diri kita sendiri. Mohon maaf. Langsung aja poin yang disampaikan Ustaz tadi sudah indah, bahasanya mengucapkan selamat toh. Akan tapi saya pertajam lagi. Bagaimana? Wahai umat Islam, kalau tiba-tiba ada Anda punya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran Nabi Muhammad yang sangat agung, yes? Kalau tiba-tiba ada orang Nasrani tidak mau mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad, Anda tidak usah protes, paham? Bahkan kalau mereka mengatakan haram mengucapkan maulid Nabi karena mereka agama Nasrani, maka Anda tidak usah marah. Selesai, paham? Itu Anda jangan menuntut. Menuntut mereka bertoleransi untuk mengucapkan. Ente ini orang Nasrani gak tahu toleransi. Kenapa gak mau mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad? Saya ngerayain pola jualan berapa puluh ribu orang datang. Sama seharusnya. Anda orang Nasrani gak usah menuntut saya mengucapkan selamat Natal. Dan ini bukan berarti kita harus perang. Maka sudah jelas saya tidak akan mengucapkan selamat Natal. Bukan berarti esok hari saya harus perang. Biarpun kalau setelah itu seperti ulama Nasrani kalau memfatwakan bahasanya mengucapkan selamat maulid Nabi hukumnya adalah syirik bagi mereka, kita pun juga bisa mengatakan bahasanya mengucapkan selamat Natal adalah hukumnya adalah haram, bahkan kalau diyakini syirik, tidak bertentangan dengan toleransi. Permasalahannya adalah kita menuntut orang untuk melakukan untuk kita. Seperti ini, hei orang Nasrani, mana kok tidak ada bunga-bunga kita merayakan maulid Nabi ini? Buya Yahya ini ngerayakan maulid Nabi banyak itu, mana tidak ada bunga-bunga Nasrani? Tidak usah menuntut, mereka tidak merayakan, tidak ikut mengucapkan selamat maulid Nabi, jadi tidak ada masa. Tidak mengucapkan selamat hari raya, tidak ada masalah. Seperti halnya juga, hei orang Nasrani, saya bekerja di tempat Anda. Kalau ternyata saya tidak bisa mengucapkan selamat Natal pada Anda, jangan dipaksa saya. Sederhana kan? Permasalahannya adalah dipersulit permasalahannya. Baik, terima kasih Buya, Ustadz Fikri yang telah memberikan sebuah pemahaman kepada kita bersama. Insya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, kita yang menyaksikan acara ini semakin lama, semakin mengerti, semakin memahami, dan sekaligus matang dalam beragama. Sekali lagi, bisa jadi kita yang mengatakan orang ini kafir, besok dia akan menjadi beriman. Dan bisa jadi kita yang selama ini merasa kita beriman, besok bisa jadi kita akan menjadi kafir. Nah, untuk bilah min dalik, disitulah pentingnya kita berhati-hati untuk melakukan segala hal dalam agama ini. Sekaligus agama ini telah memberikan koridor yang sangat jelas, mana yang salah, mana yang batil, dan mana yang benar. Insya Allah, mudah-mudahan kita telah dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah dalam kebenaran. Kita akan berdoa bersama guru-guru kita tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada, sampailah kita di penghujung majelis pada pertemuan kali ini. Saya simpulkan tentang toleransi antar umat beragama. Saudara, mari, Islam sangat menganjurkan bertoleransi selama itu mencakup kehidupan sosial. Saya ulangi ini, mencakup kehidupan sosial. Seperti tadi saya katakan, membangun, ayo kita sama-sama. Meronda, ayo kita sama-sama. Bikin jembatan, ayo kita sama-sama. Menjaga ketertiban lingkungan, ayo kita sama-sama. Selama itu bersifat sosial, kita harus tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Tetapi kalau sudah masalah tauhid, masalah keimanan, masalah keyakinan, tidak ada kompromi, hanya Allah subhanahu. Nilai-nilai keimanan, karena ini yang insya Allah akan menyelamatkan kita kehidupan dunia, pasti lebih-lebih di akhirat nanti. Maka jaga nilai-nilai iman ini, pelihara, pupuk, tanamkan, wariskan kepada anak-anak kita generasi Islam di masa yang akan datang. Sekali mengucap la ilaha illallah sampai tetes darah penghabisan, tetap la ilaha illallah. Saya pikir begitu. Terima kasih Mas Agung. Baik, terima kasih Ustadz Fikri dan pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian damai nusaku, dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pesantren Al-Bahjah Cirebon, terutama kepada guru yang kita cintai, Buya Yahya, yang telah menyambut kehadiran kita untuk bersilaturahmi di tempat yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan di rumah kita yang kita cintai ini. Dan jangan lewatkan, minggu depan kami akan hadir dalam damai nusaku yang akan disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Azhar, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dengan penceramah Ustadz Amir Faisal dan Ustadz Abi Maki. Akhirnya saya Agung Izzul Haq dan pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mohon kepada Allah dengan khusyuk, dengan tulus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna. Ya Allah kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, wujudkan keindahan dalam masyarakat kami, wujud keindahan di negeri ini. Sungguh bagimu itu sangat mudah, ya Allah. Jauhkan kami dari permusuhan, perselisihan dan persengketaan, ya Allah. Dan jauhkan kami dari benci, ya Allah, kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, bersihkan hati kami. Kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, kami mohon ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara kami. Kami tidak rela jika ada orang kau timpakan musibah kepada mereka gara-gara kami, ya Allah. Jadikan kami sebab kebaikan untuk semua, ya Allah. Ya Allah, saudara kami yang seagama, jadikan mereka hamba yang saling mencintai di antara mereka, dan siapapun yang di luar agama, ya Allah, jangan sampai terjadi di antara kami peperangan, ya Allah, permusuhan, pertikaian, dan kami mohon berikan kepada mereka petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami hidup di negeri yang selama ini adalah tentram, akan tapi ya Allah, akhir-akhir ini sering kita diguncang dengan permusuhan, perselisihan, ya Allah. Engkau yang memiliki kami, Engkau yang menguasai bumi pertiwi ini, kami mohon, ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Turunkan rahmat-Mu kepada kami, jadikan Indonesia ini adalah indah, ya Allah. Jadikan Indonesia ini adalah penuh dengan kecintaan, ya Allah. Jadikan Indonesia ini adalah negeri yang di dalamnya adalah hamba-hamba yang patuh kepada-Mu, sehingga negeri ini adalah negeri yang penuh dengan pengampunan-Mu dan negeri yang penuh dengan rahmat dari-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami semua, ya Allah. Engkau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Siapapun, ya Allah, yang berjuang, ya Allah, jika mereka dengan cara yang salah, kami mohon, ya Allah, jangan sampai mereka terus dengan kesalahannya. Bimbing agar mereka bisa berjuang dengan cara yang benar, ya Allah, sehingga tidak akan berbuat zalim kepada siapapun, ya Allah. Dan kami mohon di antara kami yang tidak pernah punya prinsip di dalam beragama, tidak punya prinsip dalam berakidah, kami mohon kuatkan, ya Allah, keyakinan dan keimanan mereka, ya Allah, sehingga, ya Allah, mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang munafik yang hanya akan menjadi sebab permusuhan di antara kami, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang bertakwa, kumpulkan kami dengan orang-orang tulus, ya Allah, kumpulkan kami dengan orang-orang ikhlas. Dan kami mohon jaga anak-anak kami, ya Allah, jaga keluarga kami, ya Allah, jaga umat ini, ya Allah. Engkau yang maha tahu, ya Allah. Dan siapapun dari kami, ya Allah, yang berbuat salah dan berbuat dosa, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, yang melakukan kemungkaran, ya Allah. Apa apakah di pinggir jalan atau di tempat-tempat itu, ya Allah, Engkau Maha tahu mereka yang membuat kemungkaran, keonaran, kemaksiatan, perzinahan, kehinaan. Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan, ya Allah. Yang saat ini sering terjadi di sana sini, perzinahan yang busuk, hina dan Kau hinakan, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk dan hina itu. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah melakukan kehinaan zina, maka kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan kami dari menggunjing orang lain, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing orang lain, dan jauhkan kami dari minuman keras, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, yang berjuang menegakkan kebenaran, bimbing, ya Allah. Dan siapapun yang terjerumus dalam kehinaan, kemaksiatan, ya Allah, beri bimbingan dan hidayah, ya Allah, sehingga, ya Allah, hidup kami semakin indah, menjadi hamba-hamba yang takut kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di saat ini, detik ini, untuk syiar agama kekasih-Mu Nabi Muhammad, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri mereka dan anak mereka semua, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat, ya wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami, anak kami, dan semuanya, ya Allah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat mulia dan agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.